صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita menyelesaikan bab yang pertama dari kitab Tayammum. Dan di bab tersebut Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang sabab nuzul ayat tayammum. Dan sekali lagi, ayat tayammum yang sahih adalah ayat di surah Al-Ma'idah. Itu ayat tayammum yang dengannya turun bersama dengan kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah ayat di surah Al-Ma'idah yang awalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Dan di hadis yang kedua, beliau menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis marfu'an, Nabi SAW mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberikan kepadaku lima perkara yang tidak pernah diberikan sebelumnya kepada siapapun. Dan di antaranya adalah waj'alat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi, itu tanah, sebagai masjid, tempat salat, dan tahur, sebagai alat untuk bersuci. Menunjukkan bahwasanya tanah termasuk salah satu dari dua alat bersuci, itu air dan tanah, al-ma wa sa'id, itu turab. Kemudian di bab yang kedua, beliau memberikan judul bab idza lam yajid ma'an wala turaba. Jika seseorang tatkala hendak melaksanakan salat, dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, dan tidak pula mendapatkan tanah atau debu untuk bertayamum, apa yang hendaknya ia lakukan? Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana hadisnya rangkuman dari hadis yang pertama dari kitab At-Tayammum, yang khulasahnya bahwasanya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Salat sekalipun tidak mampu bersuci, tidak dengan berwudu, tidak dengan bertayamum. Akan kita lalui hadis Aisyah dan bentuk istisyhad dari hadis tersebut. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Zakaria ibn Yahya, qala haddatsana Abdullah ibn Numair, qala haddatsana Hisham ibn Urwah, an Abi, an Aisyah, anna ista'adat min asma qilada, fahalakat. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهما فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حبير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه illa ja'ala Allahu dhalika laki walil muslimina fihi khaira illa ja'ala Allahu dhaliki laki walil muslimina fihi khaira. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau suatu ketika meminjam dari saudarinya, saudari seayahnya, Asma bintu Al-Bakr, qilada, kalung. Fahalakat, kemudian ketika di perjalanan, seperti kisah hadis yang pertama dari bab tayammum, kalung tersebut hilang. Dan ketika Nabi mengetahui bahwa kalung Aisyah yang beliau pinjam dari Asma hilang, beliau menghentikan rombongannya. Nabi menyebutkan beliau mengutus seorang dari sahabatnya untuk mencarinya. Fawajadah, dan akhirnya bisa ditemukan. Dan sudah kita lalui, ditemukannya ketika unta yang ditunggangi oleh Aisyah dibangkitkan, dan ternyata di bawahnya ada kalung Aisyah yang sedang dicari. Fa adrakatu musalla wa laysa mahuma fa sallu. Kemudian di waktu tersebut datang waktu salat, dan ketika waktu salat datang, para sahabat tidak memiliki air untuk berwudu. Fa sallu. Dan ini syahidnya. Para sahabat pada saat itu tidak mengetahui alat bersuci kecuali air untuk berwudu dan juga untuk janabah. Maka ketika mereka tidak mendapatkan air, fasallau, mereka tetap salat, melakukan salat dengan tanpa wudu karena mereka tidak mendapatkan air. Maknanya kalau seandainya seorang ketika datang waktu salat tidak mendapatkan air, begitu pula tidak mendapatkan tanah atau debu untuk bertayamum. Apa yang dilakukan? Melakukan seperti dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fasallu, salat. Fasyakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mereka. Fa'anzalallahu ayat at-tayammum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya ayat at-tayammum, ayat di surah Al-Ma'idah. Maka setelah turunnya ayat at-tayammum, Usaid bin Hudair, salah seorang tokoh sahabat dari kalangan Ansar, berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jazakillahu khairan, semoga Allah membalas engkau wahai Aisyah dengan kebaikan, dengan balasan yang lebih baik. Fa wallahi ma nazala biki amrun takrahina illa ja'ala Allahu dhaliki laki wal muslimina fi khairan. Demi Allah, tidaklah menimpa engkau suatu perkara yang kau benci, melainkan Allah turunkan atau Allah jadikan untukmu dan perkara tersebut dan untuk kaum muslimin kebaikan. Sudah kita lalui di tafsir surah An-Nur dari Sahih Bukhari bagaimana ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di kisahul ifk. Kemudian Allah subhanahu wa turunkan ayat dari surah An-Nur, al-faraj minallahi azza wa jal, untuk Aisyah, dan begitu pula untuk kaum muslimin. Begitu pula di sini Aisyah radhiyallahu anha ketika dimarahi oleh ayah beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dikarenakan Nabi SAW harus menghentikan pasukannya di tempat yang tidak ada air dan mereka tidak membawa perbekalan yang cukup pada saat itu untuk wudu mereka, perbekalan cukup dari air. Kemudian ternyata Allah menjadikan kebaikan dengan keadaan tersebut, yaitu dengan disyariatkannya tayamum. Sekali lagi syahidnya fasallau. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih bin Malisa fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-23, bab ta'dil dari kitabul ilm. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil hadis yang berkaitan dengan keutamaan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula dengan keutamaan Harithah ibn Nu'man radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Sa'ad Mu'ad radhiyallahu anhu, yaitu tatkala beliau meninggal dan diangkat jenazahnya untuk dikuburkan, maka orang-orang mangkat merasa jenazah tersebut sangat ringan sekali. Dalam keadaan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan kana min a'dhamin nas wa atwal, orang yang bertubuh besar dan tinggi. Biasanya bertubuh besar dan tinggi ketika diangkat itu sangat berat sekali. Beda dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala an, diangkat dan terasa sangat ringan. Maka Nabi mengkhabarkan innal malaikata kana tahmiluh, malaikat yang mengangkatnya. Adapun keutamaan Harithah bin Nu'man radhiyallahu ta'ala dan sama sahabat yang mulia dari kalangan Ansar yang menyaksikan peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai perang Badar, perang Uhud dan perang yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar ketika beliau masuk surga mendengar bacaan orang yang sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Maka Nabi bertanya, man hada, siapa ini? Bacaan siapa ini? Maka dikatakan Harithah ibn Nu'man. Ini adalah bacaannya Harithah ibn Nu'man, sahabat beliau dari kalangan Ansar. Maka dia mengatakan kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Begitu pula yang namanya kebajikan itu bakti, begitu yang namanya bakti. Disebutkan kan abarun nas bi ummi. Harithah bin Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Menunjukkan sekali lagi berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi kepada ibu dan terlebih lagi di masa tua mereka. Itu merupakan sebab dukhul jannah, sebab masuknya surga. Dan sudah kita lihat hadis di Sahih Muslim, kisah seorang yang paling utama dari kalangan at-tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang dikatakan Nabi SAW beliau adalah afdal at-tabi'in, orang yang paling afdal dari tabi'in. Di antara yang menyebabkan beliau menjadi orang yang paling afdal adalah birruhu bi ummi, baktinya kepada ibunya, sehingga beliau menjadi orang yang mujabu da'wah, yang dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya tidak taat kepada orang tua, terlebih lagi kepada ibu, itu akibatnya sangat besar sekali. Kisah Jurayj, ahlu ibadah dari kalangan Bani Israel, orang yang sangat mujtahid, sangat giat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang sholat dipanggil oleh ibunya, kemudian ia lebih mengutamakan sholatnya sampai berulang 3 kali. Kemudian ibunya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesalahan terhadap putranya, Allahumma la tumithu hatta yara ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangankan kau wafatkan Jurayj sampai dia melihat kepada wajah pezina. Dan dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang soleh, masih terkena doa ibunya. Bagaimana lagi dengan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sekali lagi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu ibadah yang sangat agung dan sebab dukhul al-jannah. Dan sebaliknya, uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua, termasuk dari al-kabair, termasuk dari dosa besar. Dan sebab seorang mendapatkan kebinasaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan seperti kita sebut kemarin, bagi yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan dengan masih hidupnya kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, terlebih di masa tua, maka manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan tersebut. Kalau tidak, maka kita termasuk orang-orang yang hina, orang-orang yang merugi, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ragi ma'an fu rajulin adraka abawaihi in indal kibar ilaihi ma'u ahadahuma thumma lam yadkhil jannah." Hina seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di masa tua mereka, kemudian tidak menyebabkan dia masuk surga, itu dengan berbakti kepada keduanya. Wa nas'alu ta'ala taufiq. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, begitu pula putra beliau Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimallahu taala qala Imam Abu Ya'la Ahmad bin Ali bin Musanna rahimallahu taala haddatsana Ubaidullah bin Umar qala haddatsani Yazid bin Zur'i an Muhammad bin Ishaq قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال دفعت مع الحسين بن علي من المزدلفة Falam azal asmahu yaqul labbaik labbaik hatta intaha ila jamrah. Faqultu la ma hadha al-ihlal ya Abu Abdullah? Faqala sami'tu abi Ali ibn Abi Talib yuhillu hatta intaha ila jamrah. Wa haddathani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahalla hatta intaha ilayha. Qala farajatu ila Ibn Abbas fa akhbartu bi qawli Husain. Faqala sadaq. Qala wa akhbarani akhi Al-Fadl ibn Abbas wa kana radifu Rasulillah sallallahu wa kana radifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta intaha ila jamrah. Dari Ikrimah Maula ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ketika aku berhaji bersama Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, aku bertolak dari Muzdalifah. Dari Muzdalifah tentunya di hari ke-10. Falam azal asmahu yaqul labbaik labbaik. Dan ketika bertolak dari Muzdalifah, aku mendengar Husain bin Ali terus bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terus bertalbiyah hatta intaha al-jamrah, sampai ketika tiba di jamrah, itu jamratul aqabah, ketika mau melempar jamrah, baru beliau berhenti dari talbiyahnya. Faqultu la, maka kata Ikrimah, aku bertanya kepada Husain, ma hadal ihlal ya Abu Abdullah, apa ihlal ini? Itu raku saud di talbiyah, kenapa engkau terus bertalbiyah sampai datang ke jamrah, sampai ketika anda melempar jamrah baru berhenti dari talbiyahmu. Maka Husain bin Ali berkata, aku mendengar ayahku Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau bertalbiyah, yuhil itu yarfa'u shaut bi talbiyah, maka suara dengan talbiyah hatta intaha ila jamrah, sampai beliau tiba di jamrah, jamratul aqabah. Wahdathani, dan beliau itu ayahku mengkhabarkan kepadaku, anna Rasulullah SAW ahalla hatta intaha ilaiha. Beliau terus mengangkat suara dengan talbiyah sampai tiba di jamrah, jamratul aqabah. Maka kata Ikrimah, ketika aku mendengar hal tersebut dari Husain bin Ali, beliau melakukan sesuatu yang baru, rajatu ila ibn Abbas, beliau kembali kepada guru beliau sekaligus maula beliau Abdul ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Fakhbar tu biqali Husain, kemudian aku khabarkan kepada Abdullah bin Abbas tentang perkataan Husain itu bertalbiyah. Husain menukil dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi terus bertalbiyah ketika hajinya dan baru bertalbiyahnya ketika hendak melempar jamrah. Maka bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mendengar nukilan Ikrimah dari Husain, beliau berkata sadaqa, dan ini syahidnya, telah benar apa yang dikatakan oleh Husain. Ta'dil dari Ibn Abbas untuk Al-Husain Ibn Ali. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, telah mengkhabarkan kepadaku saudaraku Al-Fadl Ibn Abbas, itu kakak Ibn Fadl Ibn Abbas, kakak Ibn Abbas, wa kana radifa Rasulullah SAW, dan Fadl Ibn Abbas adalah sahabat yang dibonceng oleh Nabi SAW dari Muzdalifah ke Mina. Dan sudah kita di Sahih Bukhari, Nabi ketika bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, beliau membonceng salah seorang sahabatnya yang mulia. Siapa Abu Bakar yang dibonceng? Al-Imad? Usama bin Zaid. Jadi dari Arafah ke Muzdalifah, Nabi membonceng Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian esok harinya dari Muzdalifah ke Mina, Nabi pun membonceng saudara sahabatnya yang lain. Itu sepupu beliau, yaitu Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Abdul ibn Abbas, telah mengkhabarkan kepadaku saudaraku Al-Fadl ibn Abbas, yang mana beliau dibonceng oleh Nabi SAW ketika bertolak dari Muzdalifah ke Mina, yuhillu hatta intahil jamrah. Dia mengkhabarkan bersama Nabi terus berihlal, itu yarfa'u shautahu bi talbiyah, sampai kepada jamrah baru berhenti, sampai ketika mau melempar jamrah Aqabah baru berhenti dari talbiyahnya. Ini hadis Ali bin Abi Talib dan hadis Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di hadis ini syahidnya sekali lagi ta'dil Abdul ibn Abbas terhadap perkataan Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di hadis ini pun kita bisa mengetahui tentang bagaimana tata cara talbiyah ketika melaksanakan ibadah haji. Seorang yang melaksanakan ibadah haji terus bertalbiyah dari mulai ihramnya sampai ketika mau melempar jamrah Aqabah, baru berhenti. Sebagaimana yang melakukan hajinya haji tamattu, di awal ihramnya dia terus bertalbiyah dan berhenti talbiyahnya ketika hendak melaksanakan tawaf qudum. Ketika mau tawaf baru berhenti. Kemudian nanti di hari ke-8 di tarwiyah memulai lagi ihramnya dan terus bertalbiyah dari mulai ihramnya sampai hari ke-10 ketika hendak melempar jamrah Aqabah. Dan ketika melepas jam Aqabah, diganti talbiyah dengan takbir dan selesai talbiyahnya pada saat itu. Hadis lainnya sama. Wa qala Abu Ya'la rahimahu wa ta'ala haddasani Abu Bakar. Qala haddasani Abu Al-A'la an Muhammad bin Ishaq. Qala haddasani Aban ibn Salih an Ikrimah. Qala dafatu ma Husayn bin Ali min al-Muzdalifah. Falam azal asma'uhu yaqul labbaika labbaik hatta anta'il jamrah. قلت له ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله قال إني سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى إذا انتهى إلى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليهم. هذا حديث حسن وأبو بكر هو ابن أبي شيبة. Sama dengan hadis sebelumnya, dan di sini juga kita bisa kita dapatkan bagaimana keadaan salafun salih di dalam beramal. Mereka ketika beramal benar-benar melandaskan amalannya di atas ilmu. Seperti Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu ketika bertalbiyah dalam hajinya, beliau benar-benar yakin di atas ilmu. Sehingga ketika ditanya, beliau tinggal menyebutkan dalilnya. Saya dengan ayahku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah sampai ketika hendak melempar jamrah. Begitu pula kita bisa mengetahui adab yang lainnya bagi seorang talibul ilm ketika melihat sesuatu dari seorang alim, perkara yang tidak ia ketahui, maka sebelum dia berkomentar atau berkata, hendaklah dia bertanya, bertanya kepada alim tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ikrimah Maula bin Abbas ketika melihat sesuatu yang belum beliau ketahui dari Husain Ali bertalbiyah dari Muzdalifah sampai melempar jamrah Aqabah, maka beliau tanyakan dengan pertanyaan, ma hadal ihlal ya Aba Abdillah, apa ini rafu saut bertalbiyah wahai Aba Abdillah, bertalbiyah sampai ketika hendak melempar jamratul Aqabah, bertanya kepada seorang alim. Dan seperti dikatakan, idza arafa sabab batula al ajab, kalau seorang sudah mengerti sebabnya maka akan hilang rasa heran dari perkara tersebut. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fadl bin Abbas sangat dekat sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dibonceng oleh Nabi sallam dari Muzdalifah ke Mina. Dan juga menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sangat perhatian dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.